bahwasanya jihad itu sebelumnya harus mengajak dulu musuh-musuh untuk berhukum, mau menerima hukum Allah, bilanggan, barulah diserang. Betul itu, tapi itu untuk yang jenis nomor satu. Yang nomor lainnya enggak bisa seperti itu. Ya, maka saya katakan mungkin ini bahasanya belum selesai. Ya. Mungkin. Ya. Ya, kemudian ini mulai dengan membantah syubhat mujahid yang tadi secara umum sudah saya sampaikan. Kalau kita mau menilai seorang alim, mestinya itu kita membaca buku-buku beliau yang lain. Ya. Yang pertama itu tentang ayat tentang kewajiban mengangkat pedang telah menghapus lebih kurang 120 atau 140 ayat. Di antara yang berkaitan dengan kewajiban melaksanakan syiat adalah waqatilu musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini ditulisnya sangat disesalkan mengapa penulis tidak menyebutkan awal ayat ini. Ketahuilah bahwa ayat ini berkenaan dengan perang pada bulan haram. Memang ya, ayat ini memang berkenaan dengan perang pada bulan haram. Kenapa kok Syekh Abdul Azam tidak menulisnya? Ya, kita perlu tahu bahwa banyak sekali tulisan-tulisan Syekh Abdul Azam itu asalnya